جعفر أحمد بن حفيظ اللهم اجعل نيتنا في نياتهم أعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم على هذه النية وكل نية صالحة معنا وجميع أسلافنا الصالحين من أن يصحب على كل شر جالي بعد كل خير جامع خيرات الدنيا والآخرة مع كمال الشفاء ودفع البلاء ونصر على الأعداء وقبول الدعاء وتأجيل الإجابة في المجتمع على نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ يرتاح قلبي إذا حط ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا الدائمة أمست بأبحر I'm بفرج علينا وفينا الغشنا هب عوافيك في التامة دائما on

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا الله عليه معانك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحيب إلا وأضحى والها النشوانا الله عليه أين المحبون الذين عليهم بدل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا أذهب رانا فاهتاجت الأرواح تشتاك اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذانا وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه نبانا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده منا به في ذكره عظم به منانا صلى الله عليه هو رحمة المولى تم القوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من كيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيك من غفلة عن ذوق يقظانا صلى الله عليه واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى برازي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا صلى الله عليه طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنسر والتوكير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك تعانى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي حبيبي

يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قدت لا أتوانا صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع وسلط طوى كل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من بعد تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صلي وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. راحت الأتيار تشدو في ليالي المولد وبريك النور يبدو من معاني أحمد. راحت الأتيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو من معاني yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatin, rohatin, artiyaru tashadu شاءه قد كان الله علي. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد بمطلب رأى البرهانا قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المسون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعدل أعزز بذلك شانا صلى الله وحبت أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا فهناك كف علم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوانا بالدهر من في بطنها فاستبشرت غدنا المخاض فأدرعت رضوانا الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر قوة إلا بالله العلي العظيم في كل ضد عبد عدد خلقي ورد نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب كرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم يا أرحم الراحمين على المسلمين الله ينمها تنجي الله ينمها سوتي سوتي كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين آمين يا رب. alamin. Yang saya muliakan Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Al-Baqir bin Salih Maulid Jawilah, Fasil Walid Al-Habib Abdullah bin Salim Maulid Jawilah, Wal-Habib Salih bin Salim Maulid Jawilah, Wal-Habib Ahmad Al-Jufri, Wal-Habib Yunus As-Sakaf, Wal-Habib Umar bin Syahab, dan semua para habaib yang hadir di tempat ini. Semoga mereka semua diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa pula para ulama-ulama, para kiai-kiai yang hadir bersama kita, semoga mereka semua juga diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa terus menyampaikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Para hadirin, hadirat jamaah ihwan yang semoga semuanya selalu diberi keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita sekarang berada pada awal tahun daripada bulan Hijriah, yang mana alhamdulillah akhir tahun kita menutupnya dengan amalan-amalan kebaikan, dan berulah awal tahun ini kita membukanya pula dengan amalan kebaikan. Juga ini adalah suatu pertanda dari Allah Subhanahu wa taala untuk bahwasanya kita ini termasuk adalah hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kebaikan. Amin. Kita melihat sesuatu yang dikatakan oleh Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Nasaihuddiniyah. Beliau mengatakan seseorang untuk mengukur termasuk dirinya ini termasuk adalah salah satu daripada orang-orang akan beruntung di dalam kehidupan dunianya atau akhiratnya, atau orang-orang yang akan selamat di dalam kehidupan dunianya atau akhiratnya, mereka itu semua bisa mengukur daripada kelakuan-kelakuan amalan-amalan kita setiap harinya. Jika kita setiap harinya alhamdulillah kita melakukan amalan-amalan ibadah, kita melakukan amalan-amalan taat, yang lebih pentingnya lagi yaitu sesuatu yang sangat diperintahkan oleh Allah atau difardhukan oleh Allah, yang dikatakan sholat sudah kita tidak pernah meninggalkannya, maka ketahuilah bahwasanya kita insya Allah adalah orang-orang yang akan selamat di dalam kehidupan dunia maupun akhir. Ini adalah sesuatu tanda, yang mana tanda tersebut kita bisa mengoreksi diri kita daripada tanda-tanda tersebut. Jika seseorang sudah mulai wal'iyadzubillah akhir tahun kemarin menutup tahunnya dengan perbuatan maksiat, kemudian membuka pula dengan perbuatan maksiat, maka sudah bisa diketahui bahwasanya mereka-mereka ini adalah orang-orang yang bakal celaka di dalam kehidupannya dunia maupun akhir. Cuma alhamdulillah kita mengakhiri tahun kita dengan ibadah, dengan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula membuka awal tahun kita dengan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah suatu kebanggaan. Kebanggaan tersendiri untuk kita-kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi farabih." Orang yang harinya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka orang tersebut adalah orang yang beruntung. Yang kemarin mungkin kalau kita lihat, kita cuma hanya melakukan amalan taat, hanya fardu-fardu saja. Kemudian mulai awal tahun Hijriah ini, kita niat di dalam hati kita, semua amalan taat termasuk fardu atau sunnah akan saya jalankan sebisa mungkin. Maka dikatakan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang beruntung. Ya, bendino amalane tambah api, benoh tambah umur tambah api, tambah cedek dengan kematian tambah kelakuannya tambah bagus. Ini orang-orang yang beruntung. Di lanjutan daripada hadis tersebut, Rasul mengatakan, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa hun. Kalau sampai hari ini sama seperti hari kemarin, tertipu orang tersebut. Atau orang yang rugi, orang yang hidup di dunia waktu kita terbuang sampai hari esok, akan tetapi amalan kita tidak bertambah sama sekali. Umur kita kalong, ya, umur kita hilang, akan tetapi tidak ada amalan kita yang bertambah sama sekali. Sehingga dikatakan kita adalah orang yang rugi. Dan dikatakan yang terakhir, wa man kana yawmuhu syarran min am fa huwa mal'un wal 'iyadzu billah. Kalau sampai ada orang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka ini adalah orang yang terkutuk, orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kehidupan kita ini diperintahkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sama sekali paksaan di dalam agama. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu perintah-perintah dan disampaikan oleh Nabi Muhammad, dan sudah disampaikan, ditunjukkan kepada kita semua mana yang benar, mana yang salah, mana yang bisa menyelamatkan kita, mana yang bisa merugikan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa. Telah meninggalkan di kalian sesuatu ajaran yang sangat jelas, terang, gamblang. Keterangannya tersebut diibaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu seperti keterangan matahari di siang hari. Tidak ada sesuatu amalan pun yang belum dijelaskan atau disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini kalau sampai ada orang tidak selamat atau orang belok daripada ajaran-ajaran Nabi Muhammad, syariat-syariat Nabi Muhammad, sampai wal'iyadzu billah orang tersebut terjerumus daripada akidah, daripada ajaran yang benar, maka orang tersebut dikatakan orang yang berbahaya di dalam kehidupannya. Orang yang nanti wal'iyadzu billah kalau tidak cepat-cepat sadar, orang tersebut akan meninggal keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Dan di dalam bulan Muharram ini terjadi peristiwa-peristiwa besar. Peristiwa-peristiwa besar di dalam sejarah kehidupan manusia, mulai zaman-zaman Nabi terdahulu sampai zaman kita sekarang. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan kepada para sahabatnya tentang kemuliaan bulan Muharram, kemudian sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kok sampai Muharram ini begitu besar, begitu hebat, mempunyai pahala yang sangat besar? Orang puasa satu hari diganjar satu tahun. Ini di bulan-bulan Muharram. Ini kita mempunyai kesempatan kita puasa. Kalau seumpama dikatakan seberat kalau untuk puasa satu bulan penuh, ya minimal Senin Kemis itu kami kita puasa. Senin puasa niat sunnah hari Senin, niat sunnah pula puasa pada bulan Muharram. Satu hari satu tahun ganjarannya. Begitu pula kita puasa satu hari satu tahun. Kalau kita rangkep Kemis, Jumat, Sabtu langsung, maka dikatakan kita mendapatkan pahala ibadah 700 tahun. Ini sesuatu yang hebat, kemuliaan-kemuliaan yang diumbar, diberikan bonus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan bulan Muharram, di situ para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Kenapa kok sampai bulan ini dikatakan bulan yang sangat hebat?" Lalu di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Karena di bulan ini terjadi peristiwa-peristiwa besar. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Firaun pada tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Kemudian dikatakan Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nar Namrud pada tanggal 10 Muharram. Dan banyak lagi kejadian-kejadian besar, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada 10 Muharram. Sehingga dikatakan tanggal 10 Muharram ini adalah hari istimewa, hari yang hebat, sehingga kita semua diperintahkan, disunnahkan untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah. dan melihat di orang semua berpuasa di kota Madinah. Lalu Rasul bertanya kepada sahabatnya, ini kenapa? Ada apa ini sekarang kok orang-orang semua berpuasa? Lalu sahabat mengatakan kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, ini yang berpuasa sekarang ini adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi semua berpuasa karena mereka semua bersyukur pada hari, pada tanggal 10 Muharram ini nabi mereka yaitu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung Nabi mengatakan, ayasumu lidzalik, apakah orang-orang Yahudi puasa karena itu? Iya. Langsung dikatakan oleh Rasul, idzan nahnu ahaqqu bi Musa min, kita sebagai orang muslim kita lebih berhak untuk Nabi Musa untuk bergembira atas Nabi Musa melebihi daripada orang-orang Yahudi. Lalu diperintahkanlah puasa pada hari Asyura. Akan tetapi Nabi mengatakan, dikarenakan di dalam hari Asyura ini kalau kita puasa hanya satu kali yaitu pada hari Asyura orang Yahudi, maka dikatakan oleh Nabi, la in ishtu qabil la asumman natasi, kalau aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang sampai bisa menangi Muharram tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Makanya sebentar lagi ini kita akan memasuki hari Tasu'a, hari Asyura, sebisa mungkin kita untuk melakukan puasa tersebut. Kita maksimalkan waktu-waktu seperti ini. Bonus-bonus dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, kita terima. Ala inna lirabbi fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Kemudian sesuatu kisah yang menyedihkan akan tetapi menjadi suatu kebanggaan bagi kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah peristiwa daripada peristiwa Karbala. Peristiwa daripada peristiwa Sayyidina Husain, anak atau cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Husain ibn Ali ibn Ali zauj Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbunuh pada tanggal 10 Muharram. Lah di sini ada sesuatu kesalahpahaman daripada beberapa orang yang mengatakan tanggal 10 adalah tanggal terbunuhnya Sayyidina Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Di sini orang-orang mengatakan lek ngono joso. Wong iki Sayyidina Husain terbunuh, Sayyidina Husain terbunuh dengan kekejaman, seharusnya kita ini bersedih dan berduka pada tanggal 10 Muharram ini. Ini adalah faham-faham ada orang yang tidak jelas, orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, jangan sampai diikuti faham tersebut. Karena sesuatu kebanggaan bagi kita semua yaitu dengan terbunuhnya Sayyidina Husain pada hari yang mana hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu kebanggaan, maka dikatakan gembiralah kita. Orang-orang yang melakukan kesedihan besok pada tanggal 10 Muharram itu adalah mereka-mereka adalah pengkhianat. Mereka-mereka pengkhianat karena mereka mengetahui tentang kejadian terbunuhnya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain di kota Madinah dan memasuki kota Irak. Orang-orang waktu itu di kota Irak mengatakan, ya Imam, masuklah Anda kota Irak. Kalau Anda sudah di kota Irak, nanti Anda akan saya muliakan, Anda akan saya angkat, Anda akan saya sanjung. Kemudian ketika raja di waktu itu mendengar orang-orang Irak akan menyambut Sayyidina Husain, langsung raja mengatakan kepada orang-orang Irak, sampai ono sing wani mendukung Husain, akan saya penggal. Siapapun yang berani mendukung Husain akan saya penggal, akan saya bunuh. Lalu orang-orang mereka itu ketakutan. Ketakutan sehingga mereka semua tidak berani mendukung Sayyidina Husain. Ketika Sayyidina Husain memasuki kota Irak, bertanya kepada orang-orang, mana pendukungku? Kalian semua berjanji akan mendukung aku. Mana? Janji-janjimu semua mana? Langsung semua tidak ada yang berani. Maka disinilah dikatakan mereka, orang-orang itu dahulu, yaitu adalah orang pengecut. Sehingga sampailah di kota Irak dan sampailah terbunuhlah Sayyidina Husain dengan keadaan kekejaman. Terbunuhlah Sayyidina Husain dalam keadaan kekejaman, maka di situ orang-orang Irak semua melakukan sesuatu ritual, yang mana ritual tersebut yaitu apa gelo. Lek basa Jawa itu gelo, yaitu mengambil penyesalan. Mengambil pisau, mengambil sesuatu apa yang memukul-mukul badan. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, itu percuma. Sampean meminta Sayyidina Husain untuk memasuki kota Irak, datang, kok ketika datang ke kota Irak kalian semua mundur. Lah disinilah mereka semua sampai Sayyidina Husain terbunuh dan mereka menyesal, dan dari situlah ritual tersebut dilakukan oleh beberapa orang pengkhianat-pengkhianat sampai masa kita sekarang ini. Ada beberapa faham di luar faham kita, yaitu mereka lakukan ritual Asyura, ya, mukul-mukul dada, memukul-memukul kepala, kemudian sudah melakukan ritual-ritual yang tidak jelas, dan mereka mengatakan ini semua adalah penyesalan atas terbunuhnya Sayyidina Husain. Nyesel karena khianat. Kalau waktu itu Sayyidina Husain masuk ke kota Irak dan ditolong, tidaklah akan terbunuh Sayyidina Husain. Karena mereka tidak sampai terbunuhlah Sayyidina Husain, maka mereka melakukan getun gelo sampai mereka itu melakukan ritual-ritual tersebut. Ini semua faham-faham seperti ini jangan sampai dituruti, ya, jangan sampai diikuti, karena ini faham yang tidak jelas, faham yang salah, yang sesat, yang mereka mengatakan kita ini di hari Asyura harus sedih karena terbunuhnya Sayyidina Husain. Di situ oleh ulama dijawab dengan jelas, kalau memang hari Asyura harus sedih karena terbunuhnya Sayyidina Husain, tiap hari Senin dong kita harus sedih. Karena tiap hari Senin disitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada hari Senin. Jadi kalau memang setiap hari Asyura kita harus sedih, dikatakan oleh ulama yang lebih harus sedih setiap hari Senin. Akan tetapi bukan karena demikian ajaran kita, maka dikatakan tetap kita pada hari Asyura tersebut harus berpuasa, dan kita menunjukkan atas kegembiraan pada hari Asyura tersebut. Dan dikatakan kesunahan-kesunahan di dalam hari Asyura banyak sekali, sehingga disunahkan pula untuk kita memperluas belanja bagi anak keluarga kita. Yang biasanya kita kasih belanjaan mereka 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu, kita undang belanjaan tersebut. Kita kasih mereka belanjaan keluarga 100 ribu atau 500 ribu. Tambah ono belanjaan tersebut untuk mendapatkan keluasan rizki di dalam hari Asyura. Sebab Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, saya ketika mengetahui tentang hal tersebut, langsung saya ini melakukannya. Setiap Asyura saya melakukannya, dan alhamdulillah saya tidak pernah kekurangan sama sekali. Ya, iling Pak nggih. Sing biasane ngekeki blonjo bojone biasane 50 atau 50.000 sampai ngekeki 500. Lu mek nambahin nol tok kok. Ya, 50.000 sampai ngekeki 500 untuk supaya rizkinya sepanjang tahun dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian sekarang kita mendengar sambutan dari Bapak Tuan Rumah Bapak Haji Muhammad Musta'in. Waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadratil mukhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, wa nakhussu bidhikri khatimul majlis ta'lim wal maulid al-ridwan al-habib bin al-bakir bin salih maulad dawilah Al-Habib Abdul Qadir Maulad Dawilah mata'anallahu fi kulli hayatih. Mudah-mudahan beliau berdua diberi tambah umur, diberi sihah, sehingga senantiasa membimbing kita pada jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan ini tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami, dan juga kepada para kiai, alhamdulillah di tempat ini hadir Al-Mukarram Kiai Haji Mustari dan Gus Irul, dan juga banyak kiai yang tidak saya sebutkan satu persatu, juga tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami. Dan juga kepada para hadirin, kaum muslimin dan muslimat, para pecinta-pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tiada suatu kata yang patut kami ucapkan di dalam mukaddimah ini melainkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, karena kita semua pada saat ini, pada detik ini masih diberi cucuran rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi nikmat sehingga kita pada malam ini dapat berkumpul di majlis yang sangat mulia ini dalam keadaan sehat wal afiah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, mudah-mudahan salawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang senantiasa kita harapkan pertolongannya, nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di majlis yang sangat mulia ini, kita semua diaku sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kelak nanti akan mendapatkan pertolongan dan syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya, di sini kami mewakili segenap para panitia dan juga jajaran takmir Masjid As-Siddiqi. Yang pertama, kami ucapkan ahlan wa sahlan bi khudurikum, atas kehadiran antum semua. Mudah-mudahan langkah-langkah panjenengan sedaya dari rumah sampai ke tempat tujuan yang mulia ini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amal yang soleh, amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami ucapkan ribuan terima kasih kepada warga Desa Kedung Rejo, khususnya Dusun Kedang Sewu, yang ikut berpartisipasi, yang ikut andil sehingga suksesnya acara pada malam ini, yang ikut menyumbang, baik menyumbang moral, material, tenaga dan pikiran, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan amal yang soleh, amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terpenting, mudah-mudahan dengan kehadiran majelis ta'lim wal maulid Adrituban di desa kami ini, mudah-mudahan desa kami yang tercinta ini mendapatkan barokahnya, mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga desa kami yang tercinta ini menjadi desa yang tentram, aman, sentosa, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, kami ucapkan beribu-ribu maaf utamanya kepada para habaib, para kiai, dan juga kepada para hadirin kaum muslimin dan muslimat. Di sini kami segenap para panitia dan jajaran takmir Masjid As-Siddiqi sudah berusaha semaksimal mungkin, namun di sana sini masih banyak kekurangan dan kekhilafan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami mewakili segenap para panitia dan juga jajaran takmir Masjid As-Siddiqi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Bapak Haji Muhammad Musta'in atas sambutannya, dan semoga apa yang telah dia harapkan semoga semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Masjid As-Siddiqi semoga selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimakmurkan masjid tersebut dengan amalan-amalan ibadah. Amin. Kemudian pengumuman untuk Ar-Ridwan Senin depan tanggal 3 November di Masjid Sabilut Taqwa, Pasar Bululawang. Ya, di di Masjid At-Taqwa Pasar Buru Lawang, yaitu masjid yang biasanya digunakan para jamaah untuk kumpul-kumpul ketika ada acara ke arah selatan. Kemudian untuk Ar-Ridwan wilayah Batu, setiap Selasa di basement Masjid An-Nur Kota Batu. Dan yang terakhir yaitu Korwil Ar-Ridwan untuk Korwil Sukun Kedung Kandang, insyaallah hari Rebo tanggal 12 November 2014 di Masjid Darussalam Mergosono Gang 9A. Dan yang terakhir pula yaitu adalah permohonan maaf dari guru kita Al-Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'agil, karena beliau seharusnya pulang, akan tetapi masih di sana beberapa majelis-majelis masih membutuhkan beliau sehingga beliau belum bisa untuk pulang dan bisa hadir bersama kami. Akan tetapi insyaallah tanggal 30 besok beliau balik, dan insyaallah Ar-Ridwan hari Senin yang akan datang itu tanggal 3 November beliau bisa hadir bersama kita, amin. Monggo sakniki sarang-sarang dengarkan mau'idhoh hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Salim Maulad Dawilah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكبل وتسعد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الحامد الأحمد. اللهم صل وسلم وبارك ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المعاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati hadratul muhtaramin, segenap para habaib, wa naqussu bidzikrihim fadilatul habib محمد الباقر بن صالح مولى التويلة وسيد الوالد الحبيب عبد الله بن سالم مولى التويلة وسيد الحبيب صالح بن سالم مولى التويلة الحبيب أحمد بن حسن الجفري dan kita khususkan kepada guru kita semua خادم المجلس الحبيب عبد القادر بن أحمد مولى التويلة dan segenap para habaib-habaib yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada mereka, yang insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala memberi mereka panjang umur, memberi mereka kesehatan sehingga bisa membimbing kita semua untuk mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengingatkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga yang saya hormati para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang penuh barokah ini, di waktu yang sama, di jam yang sama, bahkan di menit yang sama, telah terjadi banyaknya perkumpulan-perkumpulan di kota Malang Raya ini. Di mana-mana masya Allah ada perkumpulan. Akan tetapi tidaklah semua perkumpulan sebab turunnya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah semua perkumpulan diturunkannya perkumpulan tersebut ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa lihat di antara perkumpulan-perkumpulan tersebut, bukannya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun, bukannya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang turun, akan melainkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min dzalik. Dan alhamdulillah, dari banyaknya orang yang menghadiri perkumpulan-perkumpulan, dari banyaknya orang yang menghadiri majlis-majlis, Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menghadiri majlis yang sangat mulia ini, majlis yang pasti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, majlis yang dimana di majlis tersebut diceritakan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan maulid-maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan pembacaan tersebut pastilah turunnya rahmat di majlis tersebut. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, beliau mengatakan, "Bidzikr salihin tanzilur rahmat." Dengan disebutkannya manaqib orang-orang soleh, dengan disebutkannya sejarah riwayat hidup orang-orang soleh di suatu majlis, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa bi aslahis salihin, dan bagaimana ketika di suatu majlis disebutkan sejarahnya paling solehnya orang soleh yang tidak lain dan tiada bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah kita tidak berdiri dari tempat ini kecuali kita mendapatkan cipratan rahmat Allah Subhanahu wa taala dari tempat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, orang hidup di dunia ini pastilah berkumpul dan pastilah menghadiri suatu perkumpulan. Kalau kita teliti, setiap orang yang dilahirkan di muka bumi ini pastilah berkumpul dengan orang lain dan pastilah menghadiri suatu perkumpulan. Mungkin kecuali cuma satu ya, Tarzan, tinggalnya di hutan. Bagi orang-orang yang tinggal selain di hutan, ya, pastilah berkumpul dan pastilah menghadiri suatu perkumpulan. Akan tetapi, tidak semua perkumpulan yang tadi saya jelaskan, tidak semua perkumpulan menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mensifati suatu perkumpulan atau syarat-syarat perkumpulan, yang mana jika syarat-syarat tersebut ada di perkumpulan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menurunkan rahmat di tempat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan di antara banyaknya bisikan-bisikan, tidak ada kebaikan di antara banyaknya perkumpulan-perkumpulan, kecuali jika di perkumpulan tersebut ada tiga sifat. Yang pertama adalah man amara bisadaqatin, jika di perkumpulan tersebut menganjurkan kita untuk bersedekah. Au ma'rufin, atau di tempat tersebut dianjurkan kepada kita semua atau menganjurkan kepada kita semua untuk melakukan amal-amal ma'ruf. Yang ketiga adalah di tempat tersebut menganjurkan kita untuk mendamaikan dua belah pihak yang saling bermusuhan. Dalam ayat tersebut sangat jelas sekali Allah Subhanahu wa taala mensifati suatu majlis dengan tiga sifat tadi, baru dikatakan majlis tersebut majlis yang mulia. Yang pertama adalah man amara bisadaqatin, jika di majlis tersebut menganjurkan kita untuk bersedekah, menganjurkan kita untuk menyisihkan uang kita untuk kita bagikan kepada fuqara dan masakin. Dan alhamdulillah, syarat pertama kita dapat di majlis Ar-Ridwan yang penuh barokah ini. Kita mendengarkan barusan Al-Habib Abdul Qadir mengatakan, di hari Asyura yang memberi nafkah 50 ribu ditambah nolnya dikit, ini termasuk apa? Termasuk anjuran untuk sedekah kepada keluarga kita. Itu adalah yang pertama. Yang kedua dikatakan au amrin bima'ruf, atau di majlis tersebut dianjurkan segala sesuatu amal ma'ruf. Dan juga kita telah mendengarkan nasihat dari beliau dan dari Al-Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'agil dan para da'i-da'i yang telah mengeluarkan faedah-faedahnya di majlis yang mulia ini. Mereka selalu mengingatkan kita, marilah kita sholat, marilah kita mengeluarkan zakat, marilah kita berpuasa, dan marilah, Masya Allah, mereka gak bosan-bosan nasihatin kita. Dan Alhamdulillah juga kita dapat di majlis Ar-Ridwan syarat yang kedua tadi. Yang ketiga adalah mendamaikan ke antara dua belah pihak yang saling bermusuhan. Juga kita dapat di dalam majlis Ar-Ridwan ini, seringkali kita mendengar Habib Jamal, seringkali kita mendengarkan Habib Abdul Qadir menasihati kita untuk menyatukan tali silaturahmi, janganlah kalian saling bermusuhan dan lain sebagainya. Dan Alhamdulillah juga kita dapat di majlis Ar-Ridwan ini. Berarti secara kesimpulan, majlis Al-Ridwan termasuk majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati jika di dalam suatu majlis tidak ada tiga sifat tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman la khaira. Tidak ada kebaikan di majlis tersebut, tidak ada keberkahan di majlis tersebut jika tidak ada tiga syarat tadi. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma qama qaumun an majlisin la yadhkurun Allah ta'ala fi aw fi riwayatin wa la yusalluna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa kanat 'alaihimul hasrah yaumil qiyamah. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu tempat berzikir, membasahi lisan mereka dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumandangkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam riwayat lain katakan tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam illa kanat alaihimul hasrah yaumil qiyamah. Majlis tersebut melainkan akan menjadi penyesalan bagi orang-orang yang hadir di majlis tersebut. Jikalau suatu majlis tidak ada kalimat zikir kepada Allah, tidak ada kalimat salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan menjadi penyesalan bagi kita semua untuk menghadiri majlis-majlis seperti itu. Dan Alhamdulillah kita di majlis Ar-Ridwan ini, mulai dari pertama kali dimulai, kita membaca salawat, zikir kepada Allah. Kita bisa bayangkan saudara sekalian, mulai pertama kali kita hadir sampai nantinya habis maulid, berapa salawat yang keluar dari mulut kita, berapa zikir yang keluar dari mulut kita. Bahkan sebelum membaca salawat, kita membaca Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang beliau adalah seorang wali daripada wali-wali Allah, yang beliau mengatakan sesungguhnya tiadalah sunnah daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali aku telah melakukannya. Ini adalah seorang wali daripada wali-wali Allah yang ada di Hadramut. Beliau mengumpulkan dari hadis-hadis Nabi, karang-karangan wirid-wirid, kemudian dijadikan satu kitab menjadi namanya Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Yang mana beliau ketika mengarang tersebut diceritakan posisinya pas malam Lailatul Qadar. Yang mana Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab Ainut Tarim, seorang wali di Tarim, di Hadramut, beliau mengatakan barang siapa yang membaca Ratib Al-Haddad secara istiqomah dan terus menerus, dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala dimeninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'alna minhum. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sendiri beliau mengatakan, sesungguhnya ratibku ini bagaikan benteng dari besi melindungi orang yang membaca ratib tersebut, kotanya, keluarganya, dan negaranya. Ketika seseorang membaca Ratib Al-Haddad, dipastikan kita seakan-akan, walaupun kita tidak melihat secara zahir, akan tapi kita seakan-akan dikelilingi benteng dari besi. Oleh karena itu diceritakan Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas sahib Al-Mashhad, seorang wali daripada wali-wali Allah, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas didatangi seorang yang bertamu kepada Al-Habib Ali. Kemudian Al-Habib Ali mengatakan, wahai fulan, pergilah ke tempat fulani dan ambillah barang titipanku di sana. Saya itu ada titipan barang di sana, tolong, saya minta tolong, berangkatlah ke tempat fulani, ambilkan barangku. Ketika orang tersebut mendengarkan tempat fulani, ternyata orang tersebut mengatakan, wahai Habib, di tempat tersebut ini terkenal ada ular yang sangat ganas. Bahkan sarangnya ular-ular ganas berada di tempat tersebut. Saya takut, wahai Habib. Kemudian Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau memberi pertanyaan kepada orang tersebut, wahai fulan, hal qara'ta Ratib Al-Haddad? Hai fulan, apakah engkau membaca Ratib Al-Haddad? Apakah engkau membaca Ratib yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad? Orang tersebut mengatakan, benar wahai Habib, saya telah membacanya. Idzan la takhaf, kalau begitu janganlah takut, insyaallah tidak ada apa-apa. Kemudian orang tersebut jalan melewati sawah. Ya mungkin di Hadramut gak ada sawah ya, melewati padang pasir. Masuk kanan, kiri, masuk. Subhanallah, di papak kobra. Gemeter Habib ini. Nah, subhanallah, ketika dipapak sama ular kobra, dipatok. Akan tetapi dengan berkatnya Ratib Al-Haddad, dengan berkatnya dia membaca Ratib Al-Haddad, seakan-akan tidak pernah dipatok sama ular sama sekali. Itu adalah fadilah daripada Ratib Al-Haddad. Begitu juga diceritakan di zaman setelah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ada suatu kota yang mana kota tersebut sudah jadi incaran para perampok. Perampok-perampok berkumpul dan mengatakan, kita harus merampok di kota ini. Tapi subhanallah, setiap kali hendak merampok gagal. Setiap hendak berangkat bani bocor. Setiap hendak menyerang digagalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah diteliti-teliti, ternyata di kota tersebut setiap maghrib dan isya mereka membaca Ratib Al-Haddad. Oh, berarti gara-gara Ratib Al-Haddad sampai bisa gagal kita merampok. Subhanallah, perampoknya pinter. Ketika hendak membaca Ratib Al-Haddad dikasih panganan, dikirim panganan, menjes, weji, ya. Ketika dikasih makanan, mereka lupa tidak membaca Ratib Al-Haddad. Ketika malam tersebut tidak membaca Ratib Al-Haddad, ya subhanallah, kena perampok. Karena apa? Karena mereka meninggalkan Ratib Al-Haddad. Dan alhamdulillah, di majlis yang sangat mulia ini kita membaca zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita membaca solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita membaca Ratib Al-Imam Al-Haddad. Fa insyaallah dengan pembacaan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi kita semua daripada orang-orang yang hasud dengan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Karena kita hidup di dunia ini, saudara sekalian, semua ucapan kita selain zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu kalam ibn Adam alaihi la lahu illa zikrullah au amrin bil ma'ruf au nahyun 'anil munkar." Setiap perkataan Bani Adam atau anak cucu Nabi Allah Adam, setiap ucapan yang keluar daripada anak cucu Adam, setiap kalimat-kalimat yang keluar dari lisan anak cucu Adam pasti akan dimintai pertanggungjawabkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau perintah-perintah amar ma'ruf atau melarang-melarang segala sesuatu yang mungkar. Tiga kalimat ini yang tidak akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lainnya akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap kita mengucapkan kalimat, walaupun kalimat itu kalimat yang haram, mubah pun, kita akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa lihat pendahulu-pendahulu kita, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, man ahabbun nas ilaika, siapakah orang yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Jawab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di kalangan perempuan Sayyidina Aisyah, di kalangan laki-laki adalah abuha, ayahnya daripada Sayyidina Aisyah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Beliau di sejarah riwayat hidupnya menaruh batu di dalam lisannya dia. Setiap tahunnya setelah sholat dipasang lagi batu, sholat asar dibuka sholat, setelah itu dipasang lagi. Itu jalan beberapa tahun. Ketika ditanyai, wahai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kenapa engkau menaruh sebuah batu di dalam mulutmu? Jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq, aku takut jika batu ini tidak aku taruh, aku akan mengucapkan perkataan yang tidak ada manfaatnya. Perkataan yang tidak ada manfaatnya, mereka menganggap maksiat besar. Pendahulu-pendahulu kita ketika mengucapkan kalimat sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mereka istighfar sampai menangis, karena kalimat-kalimat tersebut akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan Al-Hassan ibn Sinan, seorang ulama, beliau ketika suatu saat mengucapkan kalimat, ya, kalimat tidak ada manfaatnya sama sekali. Ketika menyadari kalimat tersebut Al-Imam Hassan ibn Sinan, beliau menangis istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghukum dirinya puasa 1 tahun gara-gara kalimat yang diucapkan tidak ada manfaatnya. Mana di antara kita yang mampu puasa 1 tahun gara-gara tidak mengucapkan kalimat yang ada manfaatnya? Awal tahun sama akhir tahun itu untung-untungan kita puasa. Ya, ini setahun penuh untuk apa? Untuk mengadili dirinya yang orang tersebut tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak ada manfaatnya. Apalagi kita saudara sekalian yang menghiasi lidah kita dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillah min dalik. Setiap harinya kita melakukan ghibah, menggunjing kanan, menggunjing kiri, gosip dan lain sebagainya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghibatu ashaddu min az-zina." Sesungguhnya ghibah, kita menggosipi orang, itu lebih parah dosanya daripada orang yang berzina. Sampai para sahabat bingung, ya Rasulullah, ini zina ya Rasulullah, bagaimana ghibah lebih besar dosanya daripada zina? Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan, sesungguhnya orang yang berzina, jika orang tersebut betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Akan tetapi bagi orang yang ghibah, bagi orang yang menggunjing orang, ngerasani orang dan lain sebagainya, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai orang tersebut meminta maaf kepada orang yang dihibahin. Masya Allah, sering setiap hari kita mendengarkan gosip. Ya. Di sini Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan di Bidayatul Hidayah, sesungguhnya orang yang ghibah bukan saja orang yang mengucapkan, akan tetapi ketika kita mendengarkan gunjingan atau kita mendengarkan gosip dan lain sebagainya, orang tersebut dikatakan orang yang ghibah juga. La ilaha illallah. Setiap pagi sarapan nyetel TV, wah, gosip. Setiap yang diucapkan ghibah, kita mendapatkan dosa. Oleh karena itu, dikatakan oleh Sayyidina Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, al-lisan jirmuhu saghir walakin jirmuhu kabir. Sesungguhnya lisan, katanya Syekh Abu Bakar bin Salim, bentuknya lisan ini sangat kecil sekali. Diperiksa, insya Allah kecil semua, gak ada yang lidahnya lebih 1 meter, insya Allah gak ada. Lisan bentuknya kecil, akan tetapi dosa yang keluar daripada lisan tersebut, masya Allah, sangatlah besar sekali. Oleh karena itu, marilah kita tidak keluar dari tempat ini kecuali kita telah melazimkan diri kita semua untuk merubah adat-adat kita berbicara jorok, untuk merubah adat-adat kita yang setiap harinya menggunjing orang dan lain sebagainya. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ad-dunya mal'unun, mal'unun ma fiha illa dhikrullah. Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dhikrullah wa man walah. Dikatakan dunia ini terkutuk, dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala apa-apa yang ada di dunia ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau waman walah, sarana-sarana yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sarana-sarana yang mengingatkan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah hadirnya kita di tempat ini termasuk kita menghadiri sarana-sarana untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jikalau kita tidak ada uzur sama sekali atau tidak ada halangan sama sekali hadir di majelis-majelis yang penuh barokah seperti ini, karena tidak ada ruginya kita hadir di majelis ini. Sebagaimana tubuh kita jika selama 3 hari tidak kita kasih makan, insya Allah akan meninggal dunia. Begitu juga dengan hati kita, selama 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak diberi zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menghadiri majelis-majelis seperti ini, hati kita akan mati, naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi setiap menghadiri pelajaran, setiap menghadiri majelis ta'lim, setiap menghadiri majelis zikir, ketika beliau berdiri mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza, membaca doa makan. Ketika ditanya, wahai Habib, loh, kita padahal habis pengajian gak ada makanan, loh, antum kok baca doa makan? Katanya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, sesungguhnya majlis-majlis seperti ini adalah majlis makan-makanan untuk hati kita semua. Hadirnya kita di majlis ilmu, hadirnya kita di majlis zikir, tidak ada ruginya. Walaupun orang tersebut tidur, ya, langsung bangun semua ini. Orang yang tidur di majlis tetap mendapatkan berkahnya majlis. Aminil wiake gitu ya. Saya pernah mengingat sesuatu, mendengarkan mauidhoh hasanah daripada ustadz-ustadz yang lainnya. Beliau mengatakan, sesungguhnya orang yang hadir di majlis maulid atau orang yang hadir di majlis ta'lim itu macam-macam. Ada yang sergap, ada yang tidur, ada, dan banyak sifat-sifatnya itu banyak sekali. Sampai-sampai dia mengatakan apa? Diperumpamakan orang menghadiri majelis ini seperti rujak cingur. Di rujak cingur niki, masya Allah, semua ada. Tempe ada, tahu ada, timun ada, samba, cingur, dan masya Allah kabeh diulek, dibungkus. Itu namanya rujak cingur. Sifat orang yang hadir di majelis ilmu itu memiliki sifat yang sama dengan ada yang ada di rujak cingur. Saya kasih contoh satu. Ada di rujak cingur itu biasanya kalau orang makan suka pedas, itu dikasih lombok. Sifatnya lombok adalah pedas dan panas. Apa maknanya? Seorang yang hadir majelis ilmu, setiap mendengarkan mau'idhoh hasanah, setiap mendengarkan pengajian ditulis, panas, ditulis, kemudian diamalkan. Setiap mendengarkan nasihat dari Habib Jamal, ditulis, diamalkan. Mendengarkan nasihat dari Habib Abdul Qadir, ditulis, diamalkan. Semua ilmu yang didapatkan di majlis ini diamalkan oleh orang tersebut. Ini contohnya orang yang sifatnya kayak lombok. Dan alhamdulillah kalau gak salah beberapa minggu yang lalu Al-Habib Jamal bin Taha Ba'agil telah memulai dengan kitab Risalatul Jami'ah, ya, yang mana kitab tersebut oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau mengatakan barang siapa yang membaca kitab tersebut dan mengamalkan segala apa-apa yang ada dalam kitab tersebut, saya doakan orang tersebut akan menjadi ulama ahli zahir dan ahli batin. Alhamdulillah di Majlis Ar-Ridwan kita juga membaca kitab tersebut. Setiap kita mendengarkan faedah dari Habib Jamal, kita tulis, kita amalkan. Karena ilmu itu membutuhkan pengamalan. Karena sesungguhnya ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak ada buahnya sama sekali, ya. Segala apa-apa yang kita dapatkan dalam majlis ini kita tulis dan kita amalkan. Karena Nabi SAW bersabda, kunu lil ilmi ru'atan wala takunu ruwatan. Jadikanlah ilmu sebagai pengalalan dan janganlah sekedar cuma riwayat. Kita mendengarkan pengajian dan lain sebagainya, dikatakan sholat duha niki sunnah. Sunnah apa wajib? Sunnah. Ketika kita mengatakan sunnah, apakah kita amalkan? Nah, itu pertanyaan yang harus kita jawab untuk diri kita sendiri. Witir dikatakan sunnah, akan tapi apakah diamalkan? Nah, semua yang kita dapat dari pengajian kita tulis dan kita amalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak kepada seorang mukmin akan digampangkan baginya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka akan digampangkan orang tersebut menuntut ilmu agama. Bisa kita pahami dari hadis ini adalah jika Allah tidak berkehendak kepada seorang mukmin, maka tidak akan digampangkan untuk hadir-hadir majelis ilmu. Dan alhamdulillah dengan hadirnya kita di sini berarti Allah Subhanahu wa taala berkehendak kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah sifat yang pertama. Sifatnya tadi apa? Lombok. Ya, pedes. Setiap ada faedah ditulis dan lain sebagainya. Sifat yang kedua bukan mendol ya. Sifat yang kedua adalah sifatnya seperti sifatnya cingur. Kenyol-kenyol gak jelas. Nah, orang yang hadir majelis ketika duduk dek tola tole ngitungi bendera ya Ridwan ono piro iku. Terus lihat salon ono piro iki. Tola tole ndelok ndukur ngitungi bintang. Lah niki sifatnya kok cingur. Kenyol-kenyol gak jelas. Yang ketiga, iki parah iki. Sing paling terakhir ini parah. Sifatnya seperti sifatnya timun. Adem-adem anyep. Ya. Gak manis, gak asin, gak pahit. Adem-adem anyep. Niki sifatnya seakan-akan orang hadir majelis ilmu tek dingkluk turu. Yes. Bangunnya kapan? Bangunnya ketika Al-Habib Muhammad Al-Baqir mengatakan Al-Fatihah, bangun dia. Sergap langsung mulih. Lah, orang yang sifatnya kayak timun niki, ya, kalau sampingnya jenengan ada yang tidur celun timun ya, apa-apa. Orang-orang yang kayak sifatnya seperti sifatnya timun dan cingur niki minimal mendapatkan keempat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaj'udu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala fi illa haffat 'alayhimul malaa'ikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alayhimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Orang yang hadir duduk dalam suatu majlis zikir itu melainkan katanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki empat keistimewaan. Yang pertama adalah haffathumul malaikah. Dikerumuni oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikatnya turun untuk menghadiri majelis-majelis seperti ini yang jumlah mereka berlipat-lipat ganda daripada jumlah kita semua yang tugasnya hanya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta ampun kepada orang-orang yang hadir di majelis ini. Dan kita tidak menyangka ketika kita berdiri dari tempat ini kita telah diampuni dosa-dosa kita. Allahumma ja'alna minhum. Sebagaimana dikuatkan dalam hadis al-Qudsi, gumu maghfurun lakum wa qad buddilat sayiatukum hasanat. Berdirilah kalian dari tempat-tempat kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosanya dan diganti dosa-dosa tersebut dengan pahala-pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala majelis-majelis seperti ini, diturunkan rahmat di tengah-tengah kita. Yang mana dengan rahmat tersebut yang dahulunya kita meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, melakukan maksiat-maksiat kepada Allah, meninggalkan segala yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala merubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Itu adalah keistimewaan yang kedua. Keistimewaan yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan di tempat tersebut ketenangan, akan diturunkan di tempat tersebut ketentraman, akan diturunkan di tempat tersebut kedamaian. Oleh karena itu para ulama mengatakan, jikalau kita dalam keadaan sumpek, kalau bahasa sekarang ini galau ya, jikalau kita galau, hendaknya kita menghadiri majlis-majlis zikir seperti ini. Fa insyaallah dengan hadir majlis seperti ini, kita berdiri dari tempat ini, kecuali galau kita telah hilang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza asurat alaikumul hajah falyukthir min salatin aliyah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian terbelit suatu masalah, terbelit suatu kesumpekan dan lain sebagainya dan galau-galau tadi itu, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah dengan barokah salawat tersebut akan hilang segala perkara-perkara kita. Yang terakhir, wadzakarahumullahu fi man indah. Allah subhanahu wa ta'ala dengan hadirnya kita di majlis-majlis seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan nama kita satu persatu di hadapan para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Fulan bin Fulan menghadiri suatu majlis yang ingat kepadaku. Fulan bin Fulan menghadiri suatu majlis yang tidak lain dan tidak bukan untuk berzikir kepadaku. Nama kita akan disebutkan satu persatu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah suatu kebanggaan. Fa insyaallah dengan hadirnya kita di tempat ini, minimal kita mendapatkan 4 keistimewaan dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui janji atau lisan susi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhumah, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah, wa la taj'al ahadan minna wa la minkum syakiyan aw mahruma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha damban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la hajatan min hawa'iji dunya wa hiya laka rida, ولنا فيها الصلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. Ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair al habib alwi ahsan al jaza atas apa yang telah disampaikan kepada kita, semoga menambah manfaat untuk kita semua. Amin. Telah dijelaskan panjang lebar banyak oleh Al-Habib Alwi tentang kemuliaan-kemuliaan seseorang menghadiri majalisul khair, seseorang menghadiri majlis-majlis maulid, seseorang membaca maulid, membaca zikir dan membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula tadi telah dijelaskan oleh beliau tentang fadilah dan keutamaan, keistimewaan untuk bagi mereka-mereka yang aktif membaca Ratibul Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Maka nasihat-nasihat seperti ini yaitu adalah suatu yang dikatakan oleh ulama seperti buruan, yaitu jika Anda berburu suatu binatang dan Anda mendapatkan binatang tersebut, maka ikatlah binatang tersebut. Jangan sampai binatang tersebut setelah Anda berburu, Anda dapatkan, kemudian Anda lepas. Dikatakan oleh ulama, faminal hamaqati antasidal ghazalata watafukkuha bainal khalaiki talikah, yaitu termasuk daripada sesuatu kebodohan bagi seseorang ketika telah mendapatkan ilmu, kemudian ilmu tersebut dibiarkan lewat atau hilang begitu saja. Sama halnya orang yang berburu, telah mendapatkan binatang buruhan, kemudian setelah dapat langsung dilepaskan begitu saja. Nggih, monggo ilmu-ilmu wau sing pun disampaikan oleh Al-Habib Alwi semoga menambah manfaat untuk kita semua di dalam kehidupan kita dunia maupun akhirat. Sekarang mari kita sama-sama mendengarkan, mengamini doa yang akan dibacakan oleh Al-Habib Muhammad Al-Baqir bin Saleh Maulid Dawilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشيان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا بالسرائر قد دعا لمديح صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فجرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاري وحبيبي وصفي زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى بلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في ناجي طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندائنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طافي بقاء الأرض واجمع كل من عادنا وانذر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عن عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أديانِنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وظهير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير معطٍ لكل خير يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكره تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله

الدريك برحمة الحال يا الله بحسن الخاتم وموسع الكل برا أسألك أسبال سترا أسألك أسبال سترا على القبائح والأفضال يا الله بحسن الله